بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر الاخوه والاخوات رحمه الله ورحمه الله، الحمد لله كتاب سلام الله سبحانه وتعالى بجلال الشكر والحكمة الله سبحانه وتعالى بك، يمنع dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala juga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas kita, berbagai macam kegiatan kita yang tentunya wajib melaksanakan oleh Allah dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan itu kita gunakan berbagai macam kenikmatan tersebut dalam rangka kesaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita mengisi hari-hari kita, mengisi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan amal soleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Bismillahirrahmanirrahim, ada pun pembahasan kita pada siang hari ini insyaallah berkenaan dengan tema perutusan surah pahlawan Islam atau ikhtar dalam Islam dan keutamaan. Kita sadari bersama bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak kekal selama-lamanya, kehidupan yang ada pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua hamba pada suatu umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti setiap hamba akan merasakan kematian. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 185: "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya setiap jiwa pasti akan merasakan namanya al-maut. Setiap jiwa yang memiliki kehidupan, jadi diutkan padanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan merasakan namanya al-maut. Dari ayat ini kita sadar, dari ayat ini kita pahami bahwa kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Pasti pada suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kita, akan mencabut roh kita, akan mendatangkan al-maut kepada seorang hamba tersebut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan hanya saja akan dibalas dengan sempurna balasan perbuatan kalian di dunia adalah pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan oleh Allah dari api neraka, faqad faz, sungguh dia merupakan seorang hamba yang telah berhasil. Wa udkhila الناس فقد قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور dan dalam kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang menipu, penuh dengan permainan, penuh dengan permainan yang menipu manusia, yang akan melalaikan manusia dari tujuan hidupnya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada orang ini adalah Rasulullah. Oleh karenanya, setelah kita memahami ayat ini bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak abadi, yang pada suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita. Maka setelah kita memahami ini bahwasanya, maka tentunya di sana seorang hamba harus mempersiapkan dirinya tentang apa yang akan dibawa kelak pada yaumul qiyamah, mempersiapkan dirinya atas yaumul jaza, atas hari-hari pembalasan, atas hari pembalasan yang di sana pasti akan dibalas amal perbuatan hamba ketika di dunia. Oleh karenanya, pertama rahimahullah, setelah seorang hamba meninggal dunia, maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada dia kecuali amalan. Anak-anaknya, harta-hartanya tidak akan bisa memberikan manfaat kepada seorang hamba tersebut. Ketika kami kepada Allah telah pada hari kiamat, maka seorang hamba tidak bisa memberikan amalan sejelaskan yang dia perkuat, hanya sekedar bisa melihat amalan kebaikan yang dia perbuat ketika di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jalal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma idzi yaqulu an-nas ashadda li yura a'malahum, fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Pada suatu hari nanti, yaitu pada hari kiamat, manusia dibangkitkan dari kubur mereka dalam kondisi bermacam-macam keadaan. Pada suatu hari nanti, yaitu pada hari kiamat, dibangkitkan para manusia hamba-hamba Allah, dibangkitkan dari kubur mereka dalam kondisi yang bermacam-macam, bermacam-macam jenis mereka. Kami yang mengikuti zat yang berbahaya, wala yang mengikuti zat yang berbahaya, dan barangsiapa yang melakukan sekecil apa pun kebaikan, pasti dia akan melihatnya, akan diperlihatkan kepada hamba tadi. Dan barangsiapa yang melakukan sekecil apa pun perbuatan kejelekan, akan diperlihatkan kepada seorang hamba tadi. Ini macam orang yang mengeluarkan pelak yang hanya bisa kita lakukan ketika Allah membangkitkan kita pada hari kiamat. Ketika Allah membangkitkan seorang hamba pada hari kiamat, inilah yang bisa kita lakukan. Sehingga kita bisa mengandalkan sejauh mana, sebesar apa perbuatan kebaikan kita, dan sebesar apa perbuatan kejelekan kita. Ini yang saya jelaskan. Layakkah tidak bermanfaat bagi kita almar walau danun, tidak akan bermanfaat bagi kita. Setelah itu apa? Harta-harta kita dan tanah kita. Ini berjama Rahimahumullah. Sehingga setelah kita memahami hal ini, setelah kita memahami ayat dalam surat kita, di sana membutuhkan sebuah amalan bagi seorang hamba ketika telah meninggal dunia untuk dapat manfaat bagi diri seorang hamba tersebut. Dan di sana dijelaskan oleh Rasulullah SAW banyak dalam hadisnya, menuju Al-Quran dalam ayatnya menjelaskan di sana ada beberapa perkara-perkara yang bermanfaat sepeninggal seorang hamba ketika di dunia. Setelah seorang hamba meninggal dunia, di sana ada beberapa hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah kebaikan yang bermanfaat. Bagi seorang hamba setelah meninggal dunia adalah di antaranya sedekah jariyah. Adanya sedekah jariyah, infak. Dia mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala yang masih akan mengalir darinya pahala-pahala yang terus mengalir selama sedekah tersebut ada, selama amalan itu berjalan dengan sebab sedekahnya, maka akan terus mengalir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu, apabila telah meninggal dunia manusia maka terputuslah seluruh amalannya illa salat, kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah, yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu mutaqarrib, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga seorang hamba yang soleh yang selalu berdoa dan berdoa orang lain. Ini bagian wajib yang telah dilakukan. Ada pendapat juga adalah pembahasan sedekah jariyah dan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah bisa dilihat ayat 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum." Dan apa-apa yang kalian infakkan dari harta kalian yang baik, dari harta kalian yang bagus, kalian infakkan di dalam Allah Subhanahu wa taala, kalian infakkan di dalam keberlangsungan dakwah, di dalam pengurusan dakwah, membangun pondok pesantren yang lainnya, di dalam berdoa Allah Subhanahu wa taala, kalian infakkan dari harta yang kalian miliki, dari harta yang kalian baik, kalian harus ikut kata Allah Subhanahu wa taala, maka dari kembalinya ke diri kalian masing-masing, bukan kepada Allah. Jadi sebetulnya kita yang butuh. Ketika seseorang menatakan hatinya dengan Allah, ini bukan untuk Allah pada kaitannya. Hakikatnya adalah kembali kepada diri seorang hamba saja. Oleh karena Allah mengatakan, apakah hati yang paling baik dan berkata dengan Allah, maka itu kembali kepada diri kalian masing-masing untuk kalian, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kalian mengeluarkan harta kalian, menghambur-hamburkan harta kalian, melainkan hanya mengharap rida Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk seorang hamba mengeluarkan hartanya selain dari jalan rida Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu hanya waktu yang mengandung namun dalam apa yang kalian infakkan dari harta kalian yang paling baik dalam Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya. Allah akan membalas kebaikan kepada kalian dan sedikit pun kalian tidak akan merasa terlalu banyak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya setelah seseorang menyimpan hartanya, itu pada hakikatnya kembali kepada diri hamba. dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas sifat orang hamba atau amalan orang hamba ketika dia mengeluarkan harta yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan sedikitpun seorang hamba saja tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, mendapatkan balasan yang penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sedikitpun tidak akan seorang hamba merasa terzalimi. Padahal rahimahullah. Kemudian setelah kita memahami bahwasanya sedekah ataupun harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada diri kita, dan kita juga nanti pada hari yang akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu juga kita mengetahui bahwasanya sedekah tersebut adalah merupakan burhan atau bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah seseorang memberi harta dan mensedekahkan harta dalam Allah, ini merupakan salah satu bukti atau tanda keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis Al-Hafidz 'Ashim Al-As'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-suhur syatrul iman, walhamdulillah kana umillah, wa subhanallah walhamdulillah kama la ilaha illallah wa bihi samawati wal ardh, was salatu nur, was salatu qur'an," rawahu Muslimun. Jelas dari sahabat Al-Hafidz 'Ashim Al-As'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya wassadaqatu burhan. Sedekah harta seorang hamba yang diinfakkan di jalan Allah, yang dikeluarkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membangun fasilitas dakwah, mengajarkan dakwah dengan baik dalam rangka keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan burhan, bukti bahwa seorang tadi memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa seorang hamba memiliki keimanan kepada Allah, kalau seorang hamba menyatakan beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, maka harus ada bukti. Kalau kita saja menyatakan suka sama manusia, sama orang, sama jauh-jauh, sama istri saja, harus ada buktinya. Ya, ada lah. Harus ada buktinya. Akan kita baru menyatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat ini merupakan bukti. Kenapa? Kenapa menjadikan merupakan bukti bahwa saya sholat bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan seorang hamba ketika mencari rezeki, mencari harta, itu bukan melalui jalan yang mudah. Bukan mudah, bersusah payah. Mudah tak kira-kira saja. Ada yang mudah kepada Allah, ada yang susah. Bagi orang yang susah, kira-kira mencari satu juta dalam satu hari, gampang lah ya. Gampang. Kalau yang mencari dalam satu hari, ada yang gampang, ada yang susah. Tapi kemana yang susah? Ya. Ini. Sudah susah-susahnya mencari harta, susah mencari duit, mencari uang, diperintahkan untuk menatakan kebahagiaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Capek. Tentunya tabiat manusia saya sudah susah-susah dari uang, susah payah, saya mau dikeluarga. Ya, saya tidak, kira-kira. Saya mau dikeluarga. Oleh karenanya dengan keluar. Kemudian tiba-tiba dia datang untuk bersedekah. Ini sebagian. Satu hari dapat 50.000, sebagian dinakatkan. Merupakan hal yang berat bagi manusia. Akankah bagi orang-orang yang memiliki keikhlasan kepada Allah, bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah, maka ini tidak berat bagi mereka. Tidak berat. Karena mereka yang mengatakan rezeki dari Allah, kemudahan dari Allah, pasti mereka akan membuat kesebahagiaannya di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian jaga keutamaan sedekah di jalan Allah adalah semakin tinggi iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tinggi juga infak yang dia keluarkan. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sampai-sampai pada suatu hari beliau pernah menyimpankan satu lembah kambing kepada seseorang yang akhirnya seorang tadi masuk Islam. Dikatakan apa? Diberi harta oleh Rasulullah. Pertamanya awal-awal Rasulullah karena dia harta sayang-sayang masuk Islam dengan apa? Betul-betul Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Utsman bin Affan, dan para sahabat yang lainnya, dan para salafus saleh, bagaimana mereka di dalam menciptakan harta mereka di dalam Allah, ini sangat luar biasa. Abu Bakar menciptakan harta di dalam Allah seluruhnya, sampai-sampai dikatakan kepada beliau untuk bekal beliau, maka beliau mengatakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hikmah. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu dan seterusnya para sahabat yang lain sangat besar infak yang mereka keluarkan dikarenakan rasa keimanan mereka yang sangat tinggi kepada Allah, atas perjuangan mereka yang sangat tinggi untuk dakwah jalan Allah ini, maka mereka juga banyak mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Ini saja maksudnya adalah keutamaan di antara keutamaan sedekah adalah menunjukkan semakin tinggi, semakin banyak sedekah yang keluar dari seorang hamba, berarti semakin menunjukkan tingginya di mana seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pengalaman yang lain adalah ketika seseorang hamba mengeluarkan harta yang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan berkurang sama sekali harta tersebut. Ini di antara keutamaan. Oleh karena tidak usah kita ragu, tidak usah kita takut, semuanya pasti akan Allah jadi. Ketika kita mengeluarkan harta kita dalam Allah, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Di antaranya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Saba ayat 39. Wa anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Wa anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan ini sudah dari Allah, dan apa-apa yang kalian infakkan dari harta kalian di dalam Allah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah yang akan menggantinya. Yakin tidak dengan ayat ini? Yakin tidak? Makanya merupakan bukti Tuhan, saudara tadi, Tuhan keimanan Tuhan kepada Allah, bukti kan? Yakin tidak kita? Harusnya ya. Allah sendiri yang telah berjanji bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti harta para sahabat yang dikeluarkan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Bakar Amr bisa mengalami perjalanan Nabi Rasulullah SAW mengatakan salatul malik mengatakan salatul malik. Hanya ini jangan dibuat disebabkan apa? Salatul harta yang dibuat oleh Muhammad ya Allah. Salatul itu jangan mulai harta. Jadi kalau salatul tidak mulai harta, nasib kita takut. Nah, pelan untuk menyebabkan salatul sebagai harta kita yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kalau disalat disuruh mengeluarkan hartanya sebagai hartanya untuk taklim misalkan untuk daurah misalkan masih susah, masih sulit. Berapa yang dia punya? Berapa pun harta yang dimiliki oleh seorang hamba, maka seharusnya seorang hamba tadi mengeluarkan hartanya. Allah Subhanahu wa Taala telah memberikan bimbingan dalam Al-Quran bagaimana seorang yang sempit rezekinya untuk dia beristighfar bersedekah kepada Allah, bagaimana orang yang dimudahkan untuk mencari harta dan untuk dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah memberikan bimbingan atas hal ini dalam Al-Quran di saat dibaca di dalam surat Al-Qalaq ayat 27. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam kitab Sahih Al-Sahih, "Wa man qutila 'alayhi al-rizqu fa yuqtihi ma Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Sayur'amu Allahu ba'da al-'usri yusra." Di saat membaca dalam surat Al-Qalaq ayat yang ke-7. Allah memberikan bimbingan bagaimana cara bersedekah atau mengeluarkan harta dari seorang hamba yang disempit dan sekiranya buat apalah oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang dibutuhkan ini sahaja hendaklah mengeluarkan hartanya, melipatkan hartanya orang yang mendapatkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Taala sahaja sesuai dengan kondisi keadaan. Orang yang diberikan harta-hartanya hendaklah menyesuaikan yang dia keluarkan dengan Allah dengan apa hasil yang dia dapati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Adapun orang-orang yang diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Taala, mungkin dalam satu bulan saja 50.000 tidak dapat, 20.000 mungkin dapat. Falyunfiq mimma ataahu Allah, hendaklah dia menafkahkan harta tadi mimma Allah sekedar dari apa yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Taala sekedar. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Taala yang memberikan apa memberikan tidak memberikan beban kepada seorang hamba mereka telah dimampu ya seorang hamba tadi. Saya apa balasan Allah berikan seseorang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah, dia keluarkan dengan sesuai. Misalkan seseorang hasilannya 1 juta, kemudian dia keluarkan sesuai dengan penghasilannya. Maka ada pun orang yang berikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka apa balasan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan? Saya diambil Allah Ta'ala seperti itu. Allah akan membuka dari dia setelah kesusahan itu sebuah kemudahan. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kesusahan-kesusahan yang dia dapat. Kesusahan ada pada dirinya. Kesusahan di dalam mencari rezeki. Kesusahan di dalam mencari pekerjaan, penghasilan, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jika ada sebab dia mau mengeluarkan sebagian harta, harta jelas Allah Subhanahu wa Taala. Ini banyak orang yang melakukan mukmin. Yang dalam beberapa pertama tadi bahwasanya harta seorang hamba tidak akan berulang. Ketika seorang hamba mensedekahkan harta jelas Allah Subhanahu. سبحانه وتعالى. Kemudian dalam Al-Quran juga adalah bahwasanya sedekah atau infak yang dikeluarkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti Allah akan ganti. Setelah tadi tidak berkurang, setelahnya apa? Allah ganti. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yusilan, fa yaqulu ahaduhum Allahumma a'ti muntiqan khalfan, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti muntiqan khalfan ibadatun alaih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Wahai yang disebut oleh kamu, ini bila malaikat yang besar ialah pada ada berapa di pada setiap pagi hari ada seorang hamba, kecuali turun pada dua malaikat setiap pagi. Yang salah satu berkata, 'Allahumma ini mutiqal khalafan ya Allah.' Yang satu berkata, 'Allah gantikan harta seseorang yang memintakan harta yang tadi jelas Allah.' Mereka yang berkata, 'Ya Allah gantikan harta keluar, ya apa dikeluarkan ya diimpakkan.' Yang satu lagi berkata, 'Allahumma hati memuncikan kalapan, ya Allah berilah orang yang menahan hartanya untuk di jalan Allah, menahan harta yang untuk berinfak, berilah dia kalahkan, kalahkan itu dengan jual." Jadi mereka yang berdoa kira-kira setelah dalam mereka. Oleh karena bahasa Allah itu wahai Allah ini menunjukkan pertama apa? Bahwa saya sudah masalah hamba akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoakan, berdoakan orang-orang yang menakakan harta yang Allah untuk diganti. Kira-kira rugi tak seperti itu? Hah? Ya rugi. Terlebih lagi Allah SWT telah menjadikan dalam ayat yang kita baca tadi surah apa? Surah Sabah ayat yang 39. Wala anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kira-kira kalau Allah berjanji mengingkari tak janjinya? Hah? Enggak. Allah sudah berjanji dan harta apa dan harta yang dilimpahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala wa man qatu min syai fa huwa yuqdisu, apa yang dilimpahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala fa huwa yuqdisu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Sebaliknya, bahwasanya ketika seseorang menahan hartanya dari infak jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya kepada seorang hamba tadi. Sebagaimana Allah malaikat memberitahukan, itu juga di dalam hadis yang lain. Dari Asma binti Abi Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqi fa yuqi alayki wa sirwatin antiki Abi Sahih Abu Bakar. Wa la tuqi fa yuqi Allahu alayki wa la tuqi fa yuqi Allahu alayki." Yang artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Asma binti Abi Bakar untuk mengeluarkan harta yang dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui beliau bukan seorang sosial yang memiliki harta yang banyak. Bahkan beliau juga termasuk yang dari segi harta bisa dikatakan susah, tidak memiliki harta. Tapi termasuk Rasulullah pada waktu menekankan kepada beliau untuk memakamkan fatwanya di Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya adalah jangan engkau menyimpan-nyimpan apa yang ada di tanganmu, sebab kalau engkau menyimpan apa yang ada dalam tanganmu, Allah juga akan menyimpan rezekinya kepadamu. Jadi intinya bersedekah boleh menjelang Allah ini juga termasuk bab yang kedua di rezeki, termasuk bab dibukanya pintu-pintu rezeki, dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menahan, kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya kepada kita. Dalam ini yang ditentukan, nafaskanlah atau berikanlah atau sumberkanlah jalan engkau menghitung-hitung yang engkau keluarkan dari akhir jalan tertulis. Kalau sudah keluarkan, keluarkan. Jangan tanggung-tanggung, tidak terjepit. Kalau tanya untuk menahan-nahan harta yang kau lakukan dalam Allah masih berhitung-hitung, masih tergerak-gerak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menahan rezekinya yang tidak diberikan kepada kepada Allah. Jangan tanya-tanya, jangan hitung-hitung. Hati jangan terjepit. Kalau mampu, ngasih banyak, ya kasih banyak. Sebagaimana sebetulnya ramai tadi, yang dikutukkan sehadis, menjadi sehadis. Bagi orang yang disebutkan rezekinya oleh Allah, dia segera memberi dari kemampuannya. Berarti Pak Ustaz, wah, mampu dari 5.000 rupiah dan mampu. Ya sudah. Yang mampu dari 1 juta dan 1 juta. Tidak ada kerugian bagi kita semua. Semuanya Allah balas, semua Allah ganti. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada kita saya Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan Allah berikan kemudahan bagi kita setelah kesusahan ini. Ini bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa hadis dan ayat yang memotivasi kepada kita, mengajak kita untuk bersedekah mengeluarkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya apa yang kita keluarkan dari harta kita ini semuanya akan kembali kepada masing-masing kita, masing-masing pribadi kita. Jangan kita meyakini yang akan kita keluarkan jalan Allah itu manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Itu semuanya untuk kebutuhan kita, semuanya untuk kemaslahatan masing-masing seorang hamba yang mengeluarkan harta jalan Allah. Oleh karena itu, Allah hendaklah kita berupaya dan berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah untuk mengeluarkan segala harta kita jalan Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan apa yang kita upayakan untuk kita mengeluarkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memudahkan rezeki kita, Allah akan memudahkan dan memberkahi harta yang diberikan kepada kita. Amin wa rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada semalam ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita seluruhnya. Kita berjumpa lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.